Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kemarin kita memasuki bab baru, yaitu jam'u takfir, tentang jamak takfir. Dan juga disebutkan telah disebutkan pengertian tentang jamak taksir, yaitu madala ala aksar min nasnaini bitagyirin dohirin, yang menunjukkan lebih dari dua dengan disertai adanya perubahan, seperti perubahan dohir, seperti rojulun menjadi rijalun, au muqaddar, atau perubahan yang bersifat muqaddar, diperkirakan. Nah, seperti fulkun, berubah menjadi fulkun. Nah, barakallahu fikum. Dan juga disebutkan tentang contoh-contoh untuk perubahan baik yang dohir, contoh-contoh kalimat atau kata untuk yang dohir ataupun yang untuk muqaddar. Dan contoh-contoh kata yang muqaddar terbatas pada 7. Pada 7 kata. Barakallahu fikum, yaitu fulkun seperti yang disebutkan di sini. Kemudian juga hijanun, simalun, itfanun, kinazun, dilasun, dan imamun. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan tentang jamak taksir terbagi menjadi dua, yaitu ada jamak kila dan juga ada jamak kathro. Jamak kila yang dia itu menunjukkan pada hakikat dari 3 sampai 10, ataupun jamak kathro menurut Ibnu Aqil dari 10 sampai tidak terbatas. Namun pendapat lain mengatakan dari 3 sampai tidak terbatas. 6. Barakallahu fikum. 6. Dan siang ini kita akan melanjutkan memasuki ke wazan-wazan jamak kila, yang nanti kemudian akan dilanjutkan kepada wazan-wazan jamak kathro, timbangan-timbangannya. Disebutkan kemarin timbangan untuk jamak kila ada 4. Nanti akan kita dapati wazan untuk jamak kasronya yang jumlahnya 23, kemudian ada timbangan yang menyerupai. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk ke bait berikutnya, dibaca. Bait nomor 793 kalau di kitab yang Anda pegang. 6. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah li fa'li nisman soha aynan af'ulu wa li ruba'i isman aidan yuj'alu in kana kal anaqi wal dhira'i fi maddin wa ta'nithi wa 'addinil wa 'addil wa 'addil ahrufi. 6. Barakallahu fikum. 6. Qala mu'allif rahmatullah li fi'li nisman saha 'ainan af'ul af'ulu wal ruba'i isman aidan yuj'alu ingka nakal anaki wa dhira'i fi madin wa ta'nithin wa adil ahrufi. 6. Barakallahu fikum. 6. Terlebih dahulu kita artikan bait ini ya. Kita artikan dulu bait ini, kemudian dua bait ini, kemudian kita mengikrob secara ringkas. 6. Arti bait ini li fi linisman soha'ainan af'alu, bagi isim yang berwazan fa'lun yang ainnya itu huruf sahih, maka mengikuti wazan af'ul. Li fi'lin isman soha ainan af'ul, untuk isim yang isim tersebut sahih ainnya mengikuti wazan fa'lun, isimnya berwazan fa'lun yang sahih huruf ainnya, yaitu huruf ainnya itu bukan huruf ilat, huruf kedua ain itu ya, maka ia mengikuti wazan af'ul. Walirubai isman aidon yuj'alu, demikian juga untuk isim rubai. Nah, demikian juga untuk isim rubai mengikuti wazan wazan ini. Nah, kemudian ingkanal kal anaki wadzira'i fi, yaitu apabila isim rubai tersebut seperti lafad anak dan dhira', ingkana tadi disebutkan, dan juga untuk isim rubai mengikuti wazan ini, yaitu wazan apa? Af'ul. Isim rubai ketika dibikin jamak, untuk jamak kila mengikuti wazan af'ul. Kalau apa? Kalau ingkana kal anaki wa dhira'i, yaitu kalau atau apabila isim rubai tersebut seperti laf, seperti lafat anak dan dhira'. 6. Yaitu fi'al. Wazannya fi'al. Dan fa'al. Fi maddin wa ta'nitsin wa addil akhrufi, yaitu dalam hal dibaca panjang atau bentuk ta'nitsnya atau bilangan hurufnya atau jumlah hurufnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, ini ya i'rab ringkasnya. Apa? Arti ringkasnya. Berikutnya kita mengi'rab. Naam, lam harful jar li fi'lin, lam harful jar fi'lin majrur bi lam. Jar majrur khabar muqaddam. Khabar yang diawalkan atau muta'alliq bi mahdubil khabar. Atau muta'alliq dengan khabar muqaddam. Dengan khabar mahdub muqaddam. Naam. Isman hal untuk fi'lin, untuk fa'lin. Tadi li fa'lin, fa'lin tadi sebagai jar majrur sebagai khobar. Isman halnya, hal untuk fa'lin. Nah, hal mansub, alamat nasubnya fathah. Soha fi'lun madin mabni ala fathi, fa'iluhu mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila isman, kembali ke isman. Nah, wal jumlah fi'il wal fa'il, jumlah soha fi'il dan fa'il fi mahali nasbin sifat li isman, sifat li isman. Ainan tamyiz mansub alamatun nasbihi fathah. Af'ul mubtada' mu'akhar, yang tadi khobarnya li fa'lin, khobar marfu'. Wabu harfu atfin li ruba'i, lam harful jar ruba'i majrur, jar majrur muta'alik dengan fi'il yang akan datang di belakang yuj'alu. Yang asalnya jar majrur ini dia adalah maf'ul pertama asalnya. Asalnya maf'ul kedua. Lalu ketika bentuknya dirubah menjadi majhul, fi'ilnya dirubah menjadi majhul, ia berubah menjadi muta'alliqnya. Naam. Karena maf'ul yang pertama menjadi naibul fa'il nanti. Naam. Jar majrur lirubai muta'alliq dengan yuj'al, fi'il yang akan di belakang, yang akan datang di belakang fi'ilnya. Isman hal untuk rubai. Naam, aidon maful mutlak li fi'lin mahdhuf yuj'alu fi'lun mudhari'un majhulun atau mughayyarun sigha. Naam. Wa naibu fa'ilihi mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila af'ul. Naiful fa'ilnya huwa kembali ke af'ul. Yang sebagai mubtada itu af'ul. Naam. Yang dia itu asalnya adalah maf'ul bihi awal berubah menjadi naiful fa'il. Kemudian ar-ruba'i asalnya isman ruba'iyan, asalnya dia maf'ul bihi kedua lalu berubah menjadi mutaaliknya lirubai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ingkana kal anaki wa dhira'i fi in syartiya in harfu syartin wa jazimin kana fi'lun madhin naqis mabni alal fati fi mahali jasmin fi'lu syartin. Naam fa'iluhu wasmuhu wasmuhu domir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila rubai, isimnya huwa kembali ke rubai. Kaf harful jar anaki majrur bil kaf, jar majrur fi mahali rafin khobar untuk kana atau muta'alik dengan khobar mahduf kana. Wa dhira wa wa harfu atfin adhira ma'tuf, naam ma'tuf ala anak wa ma'tuf ala majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra fi harful jar madin majrur fi. Naam muta'alik dengan khobar atau mahdub khobar. Wawa harfa atfin ta'nisin ma'tuf, naam ma'tuf bi ma'tuf ala madin wa ma'tuf ala majrurin majrurun mithluhu alamat jarihi kasra. Wawa harfa atfin addi ma'tuf ala madin wa huwa mudhaf ahrub mudhafun ilaih majrur tanda jarinya kasra. Naam itu i'rabnya ya, barakallahu fikum. Ya, berikutnya lanjutkan bacaan. Qala syarih rahimahullah af'ulu jam'un likulli ismin thulathiyyin ala fa'li sahihil 'ain nahwu kalbun wa aklubu wa dhab wa adbin wa asluhu adbuyun faqulibatid dhammatu kasrata litashihil ya'u fasara adbiyun fa'umila mu'amalat qadin fakhar hasab yakfi. Qala syarih rahmatullah af'ulun jam'un likulli ismin thulathiyyin ala fa'lin. Af'ul adalah jamak untuk setiap isim sulasi enam yang wazannya fa'lun. Af'ulun adalah jamak, yaitu jamak taksir, jamak qillah untuk setiap isim, bagi setiap isim yang dia itu sulasi yang terdiri dari tiga huruf, yang isim tersebut mengikuti wazan fa'lun, seperti kalbun fa'lun timbangannya. Sahihil aini yang ainnya huruf sahih, yaitu ain kalimah, ain katanya huruf sahih fa'lun. Fa itu huruf pertama, ain huruf kedua. Nahwu kalbin, contohnya kalbun anjing. Naam. Ain kalimahnya berupa lam. Lam itu huruf sahih, yaitu bukan alif, bukan wawu, bukan ya, itu namanya huruf sahih. Wa aklub. Jamaknya menjadi aklubin, aklubun. Af'ulun jamaknya. Kalbun menjadi aklubun. Wa adbin. Adbin termasuk juga timbangan af'ulun, adbin. Bagaimana bisa masuk ketimbangan af'ulun? Nah, baru dijelaskan. Asluhu asalnya adbun, asalnya adbin. Nah, adbin itu ada ya seperti qadin ya, ada ya tanwin iwat di situ. Tanwinnya tanwin iwat. Seperti mengucap qadin. Wa adbin dan adbin yaitu wa asluhu dan asalnya adbuyun. Adbuyun af'ulun berarti ya. Berarti ikut timbangan af'ulun. Fakulibatid dhammatu kasrotan, maka domahnya diganti menjadi kasro, menjadi kasro. Doma pada ba diganti menjadi kasro. Litasihal ya'u fasoro adbiyun, agar ya'nya tetap, maksudnya ya'nya tidak berubah, tidak terjadi iklal. Kalau enggak dirubah seperti itu, ya'nya bisa berubah, Kalau domanya tetap doma, ya bisa berubah nanti. Nah, sehingga supaya domanya enggak berubah, yang dirubah harokatnya dari doma menjadi kasroh. Nah, kenapa? Karena doma setelahnya kasroh berat, fikol untuk diucap. Kalau ada huruf ya sebelumnya doma, berat untuk diucap. Sehingga apa? Sehingga harokat doma tersebut dirubah atau ya-nya yang dirubah. Nah, ini ya yang dirubah domanya, berubah menjadi kasroh. Nah, fakuli batid dhammatu kasrotan litasihal ya'u fasoro adbiyun. Maka domanya dirubah menjadi kasroh agar ya-nya tetap, yaitu tidak terjadi ilal. Fasoro adbiyun, maka menjadi adbiyun. Fa'umila mu'amalata qodin, lalu diberlakukan padanya perlakuan seperti pada isim qodin, yaitu isim mangkus al-qodi. Kalau ada alif lamnya, ya-nya keluar, al-qodi. Kalau alif lamnya dibuang, kalau alnya dibuang menjadi qodin. Nah, ini juga sama, menjadi adbin. Kalau dikasih al, al-adbi, keluar ya-nya. Nah, barakallahu fikum. Ya, baca lagi. Qala asy-syarih rahimahullah wa kharaja bil ismi asifatu fala yajuzu nahwu tukhmun wa adhumu wa jaa'a 'abdun wa a'budu li isti'mal hadhihi sifatu isti'mal al asma' wa kharaja bi sahihil 'ain al mu'talul 'ain nahwu athaubin wa 'ainin wa shadda 'ainun wa a'yunun wa thawbun wa athbubun. Naam, hasab barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah wa kharaja bil ismi as-sifatu, dan keluar dari pengertian isim adalah sifat. Naam, tadi disebutkan af'ul itu jamak untuk setiap isim. Dia menjadi af'ul, menjadi wazan untuk setiap isim. Terkecualikan dari perkataan isim, yaitu kalau dia itu sifat. Kalau bentuknya sifat, yaitu sifat musyabaha maksudnya di sini. Nah, kalau dia dalam bentuk sifat, fala yajusu nahwu dhakhmin wa adkhumin, maka tidak boleh pada contoh dhakhmun. Dhakhmun artinya yang gemuk, yang tebal. Ini sifat musyabaha ya. Tidak boleh dijamak menjadi adkhumun. Menjadi adkhumun tidak boleh. Kenapa? Karena dhakhmun itu sifat. Dia itu isim, tapi isimnya masuk dalam bab sifat, maksudnya gitu. Yang diinginkan isim yang bukan masuk bab sifat. Wa jaa'a 'abdun wa a'budun. Nah, dan juga datang kata abdun menjadi a'budun. Listi'mali hadihi sifati isti'mal al-asma, karena sifat ini dipakai untuk nama. Maksudnya untuk abdun bisa menjadi a'budun. Kenapa? Karena lafad abdun ini di samping artinya dia itu memiliki arti sifat ya, sifat musabaha. Namun bisa dijamak dengan a'budun. Kenapa? Listi'mali hadhihi sifat, karena sifat ini juga dipakai untuk nama, bukan sekedar sifat, namun juga untuk isim. Nam. Wa kharaja bis Nam barakallahu fikum. Qala wa kharaja bi sahihil 'ainil mu'talul 'ain, dan terkecualikan untuk pengertian yang ainnya huruf sahih yang di atas, jam'un li kulli ismin sulasiyyin ala fa'lin sahihil ain. Nah, di situ ada tulisan sahihil ain. Terkecualikan dari lafadz ini, dari pengertian sahihil ain, adalah al-mu'talul ain, yaitu isim yang ainnya huruf ilat, nahwu thawbun. Thawbun ainnya huruf ilat, fa'nya berupa sa, ainnya berupa wawu, lamnya berupa ba, thawbun. Wa ainun, Artinya apa? Thaubun dan ainun di sini secara asal jamaknya bukan ikut afulun, tidak ikut afulun. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Wasadza ainun wa ayunun wa thaubun wa athwubun. Maka menjadi sad dan menjadi sad. Sad itu keluar dari kaidah. Untuk lafadz ainun yang dijamak menjadi ayunun, wa thaubun dijamak menjadi athwubun. Ini sad. Artinya ainun, ayunun, thaubun, athwubun masih dalam batasan yang di jamaknya masih sesuai dengan yang dibahas. Fa'lun menjadi af'ulun, ya. Fa'lun, ainun, fa'lun. Ayunun juga af'ulun, masih sesuai sebetulnya. Namun dikatakan syaratnya kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena kebiasaannya, kiasnya af'ulun itu untuk isim sulasi yang ainnya sohe. Itu akan ditemukan sekian banyak isim. Ketika diteliti, ternyata af'ulun ini untuk isim-isim yang sulasi yang ainnya sohe. Kemudian didapatkan isim sulasi yang ainnya tidak sohe. Berarti mereka mengatakan yang ini sad, keluar dari kaidah. Sad sedikit jumlahnya. Tergantung arti sad ya. Ada sad yang artinya jumlahnya sedikit, ada yang artinya jumlahnya banyak namun tidak sesuai kaidah. Barakallahu fikum. Sad ada tiga pengertian. Qala wa af'ulun, ya baca. Maqala syarih rahimahullah wa af'ulu aidun jam'un likulli ismin mu'annatsin ruba'iyyin qabla akhiruhu maddati kal'anaki wa a'nuqi wa yaminin wa aymuni wa shadda minal mudhakkari shihabun wa ashhubun wa ghurabun wa aghrubun. Naam, barakallahu fikum. Qala Asy'ari rahimahullah wa af'ulun aidan jam'un likulli ismin mu'annatsin ruba'iyyin qabla akhirihi muddatun aw maddatun kal anaqi ka anakin wa a'nukin wa yaminin wa aymunin. Naam, artinya af'ul juga dia itu menjadi jamak untuk setiap isim mu'annas yang rubai. Wazan af'ulun, wazan jamak kilah af'ulun ini menjadi jamak untuk setiap isim mu'annas yang dia itu rubai qabla akhirihi mad, sebelum huruf terakhirnya ada mad, yaitu ada alif, sebelum huruf terakhir ada alif, mad. Ka'anakun, ka'anakin, seperti anak. Anak di sini isim rubai, yaitu ada jumlah, ada empat jumlah hurufnya. Ain satu, nun dua, alif tiga, qaf empat. Berarti ada empat huruf, itu disebut rubai. Nah, yang dia itu sebelum huruf terakhir ada mad, yaitu alif, sehingga dibaca anak, baca panjang. Apa jamaknya? Jamaknya ini af'ul, a'nuq. Kemudian anakun di sini juga mu'annas. Dia bukan mudzakkar ya, mu'annas. Mu'annas yang enggak bertanda. Tidak ada tanda mu'annasnya. Apa tanda mu'annas? Tanda mu'annas seperti disebutkan di pelajaran yang telah lewat, alif atau ta atau alif ta atau alif maksura atau alif mamduda. Nah, di sini enggak ada terlihat, tidak terlihat tak, tidak terlihat alif maksura ataupun alif mamduda, maka dikatakan tanda mu'anasnya maqdara. Wa a'nukun, nah, jamaknya anak adalah a'nukun. Wa yaminun, aymun menjadi aymunun. Yaminun menjadi aymunun. Ya, barakallahu fikum. Ini juga sama. Wa sadda minal mudhakari, dan sad isim yang berasal dari mudzakkar, yaitu isim mudzakkar tapi mengikuti timbangan af'ul. Yang isim tersebut rubai sebelum huruf terakhir di mad. Itu ya, isim rubai sebelum huruf terakhir di mad. Namun dia mudzakkar, sad mengikuti timbangan ini. Apa itu? Shihabun dan ashubun. Hurabun dan agrubun. Maksudnya gurabun jamaknya menjadi agrubun, syihabun jamaknya menjadi asyubun. Ini sad. 6. Barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa kita ambil. Bait-bait berikutnya akan membahas semua timbangan dari timbangan yang disebutkan dari jamak kila jumlahnya 4, lalu jamak kasra jumlahnya 23 dan yang menyerupai. 6. Barakallahu fikum. Untuk tambahan berkaitan dengan timbangan-timbangan ini kita akan baca apa yang disebutkan oleh Al-Hudhari Muhashi di kitab yang Anda pegang ya, Al-Hudhari Muhashi untuk Syarah Alfiyah Ibn Aqil. 6. Dalam Muhashinya, dalam hasiahnya berkata rahimahullah, yaitu ketika membahas tentang wa ba'dhu dhi, ya, membahas tentang bait yang kita baca kemarin, wa ba'dhu dhi bi kathratin wad'an yafi. Nah, di situ ai ba'dhu mawazinat dhi yafi bi kathra wa wad'an tamyisan muhawal 'anil fa'il adh-dhahir. Nah, kemudian ya, kita langsung ke inti ucapan aja. Ya, yang berarti di yang pertama, kita kembali ke yang pertama. Terdapatnya yang di catatan taki yang pertama. Ketika memulai membahas jamak taksir. Naam. Beliau berkata, "Qila menurut pendapat li'anna qulal jumu' marji'uha as-sama'." Setiap jamak itu yang menjadi rujukan adalah sama'. Sama'i, yaitu apa? Menjadi yang menjadi rujukan apa yang telah ada pada, apa yang telah berlaku pada lisan orang Arab. Yang menjadi rujukan itu yang telah berlaku pada lisan orang Arab. Dengan kata lain, yang sudah ada pada literatur kitab bahasa Arab. 6. Itu yang menjadi rujukan. Yang mana termasuk dari literatur adalah kamus-kamus bahasa Arab ya. Lisanul Arab, Asiha dan lain sebagainya dari kamus-kamus. Li'anna kullal jumu' marji'uha sama'. Setiap jamak taksir maksudnya, yang menjadi rujukan adalah sama'i. Fal aula biha kutubul lughati allati tunabbihu aqiba kullam mufradin 'ala jam'ihi. Yang paling utama yang seyogianya dilakukan kutubul lughah, kitab-kitab bahasa seperti kamus dan yang semisalnya, yang mentanbih setiap jamak setelah menyebutkan mufrad. Maksudnya kitab-kitab ini menyebutkan ini mufrad, ini jamaknya ini. 6. Qala ba'dul mutaakhirin, berkata sebagian mutaakhir, aktsarul jumu' sama'i, kebanyakan lafaz jamak adalah sama'i. Itu apa? Apa yang sudah berlaku pada lisan orang Arab. Lakin naminha mayaglibu fayahtaju ila dzikrihi. Namun di antara bentuk jamak tersebut, di sebagian jamaknya mayaglibu, yaitu berlaku umum. Mayaglibu artinya dia memiliki perkara yang luas, yang banyak. Yaglibu mengalahkan banyak perkara. Fayahtaju ila dzikrihi, maka butuh untuk disebutkan. Liya'li yahmila alaihi aw liyuhmala alaihi malam yusma, untuk disamakan, diberlakukan kepadanya isim lain yang tidak ada sama'inya. Liyus malam yusma jam'uhu. Nah, untuk apa? Dijadikan acuan isim yang tadi, agar bisa dijadikan acuan bagi isim lain yang tidak didengar dari orang Arab tentang jamaknya isim tersebut. Artinya apa? Artinya untuk pembahasan jamak taksir, baik itu jamak kila atau jamak kathra, rujukannya secara asal adalah kamus-kamus bahasa Arab, lisannya orang Arab. Itu yang menjadi rujukan. Namun dikarenakan di sana banyak kata yang dia itu setelah diteliti, kalau wazan ini masuknya kepada isim yang demikian dan demikian, kalau wazannya ini, kalau katanya keluar ini, biasanya untuk kata yang demikian-demikian, maka akhirnya apa? Dibuatlah menjadi suatu kaidah. Dia menjadi acuan bagi kata yang lain. Untuk apa? Untuk tadi, untuk jamak yang tidak terdengar, yang tidak diketahui, disamakan ke jamak tersebut. Nah, katakan di sana ada 100 kata yang timbangannya fa'lun misalnya. Setelah diteliti ternyata dalam bahasa Arab ada 100 kata timbangannya fa'lun. Kemudian yang timbangan fa'lun ini yang keluar dalam kitab-kitab mereka atau lisan mereka yang terbukukan ditemukan ada 50 kata untuk timbangan fa'lun. Yang 50 lainnya tidak terdengar samaknya, jamaknya tidak terdengar. Maka yang 50 ini diikutan kepada yang 50 awal tadi. Mengerti? Itu maksud dari pembahasan kita membahas timbangan-timbangan ini ya. Jadi secara asal kata-kata yang sudah ada itu kita terima apa yang sudah ada dari mereka, disebut sama'i. Yang sudah berlaku yaitu yang kita terima, itu sama'i. Gitu ya. Namun banyak kata yang kata ini muncul, yang mana munculnya ini ternyata terjadi banyak kesamaan dengan kata yang lain, maka dikatakan ini aglabnya, ini umumnya. Nah, yang umum ini nanti akan menjadi ukuran bagi yang tidak yang lainnya, yang tidak terdengar samanya. Nah, kembali ke contoh tadi, karena tadi ada yang sad juga kan, ada yang sad. Contohnya tadi ada kata fa'lun, yang tadi disebutkan contohnya apa? Fa'lun. Yang barusan kita baca kalbun. Nah, itu kan. Contohnya kalbun, kalbun. Dan yang semisalnya. Setelah diteliti ternyata ada 100 kata dalam bahasa Arab yang timbangannya fa'lun. Kemudian dilihat jamak dari 100 kata ini, apa jamaknya? Ternyata didapatkan jamaknya adalah dari 50 kata jamaknya adalah af'ulun. Af'ulun. Yang 50 kata lain tidak disebutkan jamaknya. Artinya enggak tersebutan dalam kitab-kitab mereka. Nah, maka yang 50 yang sisa yang enggak disebutkan ini mau kita bikin jamak ini karena butuh untuk menjamak 50 kata ini. Bagaimana kita mau menjamak sedangkan kita enggak dengar sama'inya? Enggak tersebutan dalam kamus, maka disamakan ke yang 50 tadi. Gitu ya. Disamakan yang 50 tadi yaitu apa? Ikut timbangan fa'lun. Nah, setelah diteliti juga ternyata dari yang 50 tadi ternyata 50 ini untuk isim yang dia itu sulasi yang ainnya sohe, kemudian yang sulasi ainnya sohe dan dia itu isim bukan sifat yang 50 tadi, gitu ya. Kemudian didapatkan ada selain dari itu jumlahnya 5, dia itu bukan ainnya sohe tapi ainnya bukan sohe, ainnya huruf ilat seperti thawbun. Nah, maka dikatakan thawbun ini sad, sebab teman-temannya semuanya sohe ain ikut timbangan itu, sementara yang ini jumlahnya 5 enggak ikut timbangan itu, ini sad. Itu artinya apa? Untuk memahamkan antum ya, kenapa kita mempelajari ini, terus kenapa ada wazan yang sad itu. Jadi wazan yang tadi disebutkan yang fa'lun untuk fa'lun menjadi af'ulun, kalbun menjadi aklubun untuk jamak kila. Nah, ini apa? Ini yang sesuai kaidah setelah diteliti dari sekian banyak kata yang ada. Kemudian ada juga kata lain yang menyamai seperti thawbun. Dia itu isim sulasi namun ainnya bukan huruf sahih, ainnya itu huruf ilat. Kok bisa masuk ke timbangan af'ulun? Katakan ini sad, keluar dari kaidah. Kenapa dikatakan sad? Kenapa kita enggak katakan itu jamaknya salah? Enggak boleh, sebab itu sudah diucap oleh orang Arab. Thawbun itu jamaknya athwabun, sehingga harus kita terima jamak tersebut ya. Namun sadnya kan kenapa kita katakan sad? Ya karena tidak sesuai dengan timbangan kata yang banyak tadi. Yang banyak tadi sesuai dengan syarat setelah diteliti, yaitu dari isim sulasi yang ainnya sohe yang bukan sifat, sementara kok ini berupa isim yang ainnya itu huruf ilat. Nah, itu 6 itu ya. Dan ini akan berlanjut pada timbangan-timbangan berikutnya yang akan kita lalui. Akan kita dapati nanti ini timbangannya ini untuk kata ini, yang sad adalah ini. Ini adalah timbangan ini untuk kata ini, yang sad adalah ini. Nah, ini untuk sekedar kaidah. Untuk apa? Untuk membuat jamak bagi kata yang kita tidak mendengarnya dari orang Arab, jamak tersebut. Karena apa? Kenapa? Karena rujukan jamak secara asal adalah apa yang sudah berlaku pada mereka, sama'i, apa yang sudah ada pada lisan-lisannya orang Arab, sudah berlaku pada literatur-literatur kitab bahasa Arab, itu yang kita terima. Nah, bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Mengerti, Mas Tarkian? Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kalau bisa dimengerti. Nah, jadi kesimpulan untuk siang ini, kita bahas mulai dari hari ini dan besok sampai wazan itu, wazan-wazan ini berakhir, tentang wazan-wazan jamak qilah dan jamak kathrah. Nah, yang mana wazan ini adalah dari sama'i, untuk apa tujuannya? Untuk menyamakan isim yang tidak terdengar padanya sama, untuk dimasukkan ke dalam wazan yang sama. Nah, kemudian ada isim-isim tertentu yang keluar dari syarat, maka dikatakan sad. Kenapa? Karena isim tersebut memang begitu orang Arab menjamaknya, namun tidak umum seperti isim yang lainnya, sehingga dikatakan sad. Naam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.